Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Jenabal kurama, para alim, bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, sahibi dakwah panjenenganipun Bapak Haji Suprapto sekalian Ibu Hajah Sulastri soho keluarga ingkang minulya, sedulur-sedulur panitia, sahabat-sahabat banser ingkang kita tersenani, para tamu undangan, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah sonten menika Gusti Allah nakdir kula panjenengan saged sareng-sareng hadir bersilaturahim, bertolabil ilmi, dereaken syukuran keluarga. Muga-muga syukuran ingkang terlaksana sonten menika saged nambahi barokah dateng sedayanipun. Pak Haji Suprapto niki garwane Bu Hajah Sulastri. Umpama wong iku gak rabi, sakjane yo gak apa-apa yo. Gak apa-apa. Dadi lek kepingin yo diempet. Lek kepingin yo diempet ngono terus. Engko suwe-suwe lali. Lali kepinginane. Tapi lek wis kadung wani rabi, wis kadung nikah, punya tugas berat untuk membentuk keluarga bahagia. Soale ngeten. Keluarga iku lek congkrah. Keluarga iku lek berantakan. Sing susah gak cuma anggota keluarga niku mawon. Wong tuwane ya melu susah. Dulur-dulure ya melu susah. Familine ya melu susah. Bahkan tangga-tanggane ya melu susah. Lenyusahno wong akeh niku dosa. Apa maneh wis kadung duwe anak akeh kok terus congkrah berantakan niku nyusahno anak keturunan. Wong kula sampeyan gurung karuan iso nyenengno anak turun. Durung karuan iso mulyakno anak turun. Nggih napa nggih? Lah kok wani nyusahno. Mulane membentuk keluarga yang bahagia niku hukume wajib. Allahumma shalli ala Muhammad. Bentuk keluarga bahagia niku ganjarane koyok perang. Ini mbok gak dikateno. Monggo, monggo. Kunti tasih wonten meleh sing badhe mlebet. Menungso niku mbuh gati gatekno kok. Duwe tugas usaha dadi wong sing apik. Idza aradta an tas'alallah fas'al solaha nafsik. Sampeyan iki lek njaluk-njaluk nang Allah aja neko-neko. Njaluko kebagusane awak sampeyan. Njaluko dadi wong sing apik. Lah ana perkara sing menghalangi menungso gak isok dadi apik. Napa niku? Watak-watak jahat. Di antara watak jahate menungso niku seneng dandan-dandan jaba tapi gak seneng dandan-dandan jero. Padahal apik niku kudu njaba jero. Tapi sing dipentingno kudu sing jero. Mergo sing dinilai kalih Gusti Allah niku senes njaba, sing dinilai Allah niku jero. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Nek iso kudu apik njaba jero. Njabane apik, jerone ya apik. Dene gak iso apik njaba jero, njaba gak pati apik gak popo, sing penting jerone apik. Nek iso dulur, omahe apik, wonge ya apik. Lah nek gak iso, omah gak pati apik gak popo, sing penting wonge apik. Aja nganti kapi enomah. Aku nek nontok omahe seweneng, nek petuk wonge senep. Omahe apik tapi sing duwe omah kelakuane elek. Wonten mboten? Wonten mboten? Oh, ten mriki manggene ten RT pinten? Ditamoni ku suguhane yo akeh. Jajane yo macem-macem. Tapi omongane nyelekit, enggak telate. Iku panganan niku. Panganan jajane enak iku. Paling kon gorong tahu mangan jajan ngene iki. Lek gandok kene yo gak kira petuk jajan ngene iki. Iku larang niku. Lek kon gak kira kuat tuku. Sak kilo 2 juta iku regane. Aja ate isin panganan. Kalu napa mboten? Iya kudu nyaduki kok. Nek iso omahe apik wonge ya ngono. Tunggale nek iso klambine apik wonge ya apik. Nek gak iso klambi gak pati apik ya wis. Sing penting wonge apik. Aja nganti kapi en klambi. Sampai diomong wong sak pirang-pirang. Eman klambine rek. Digawe wong ngono iku. Monggo. Jelas wong penting. Apa-apa. Ayo sapa maneh sing kate mlebu, mlebu wae. Tanteni. Ini jelas wong penting. Lek gak pati penting yo ndongsong-ndongsong nang ngono. Dilanjut mboten iki? Wes nek dilanjut wis gak ateh ana sing riwari-wi maneh. Presiden teko wis gak ateh dilebokno. Apa maneh wakil RT? Pun stop banser sing ndak ana. Lek ana tamu terhormat tokoe kari tolong diistirahatno nduk gone gardu. Engko lek wis wayahe mangan lebokno. Setuju mboten? Ya wes. Kapan sih anak semelebu mana? Aku modun melu melebu. Kasih dong ngaji lah an. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak boleh ni, tak boleh ni. Utawa lek gak ngono jauh lewat ngarepe panggung, lewat memburi. Ini gak ganggu jamaah. Ngapunten, ngapunten. Cacak nggih? Wong aku disuguhi ngombe sak meni akeh, tak demok ae enggak. Soalnya aku solidaritas nang sampean-sampean, ngeleset-ngeleset. Nek iso klambine apik, wonge ya apik. Lah nek gak iso, klambi gak pati apik ya wis, sing penting wonge aja nganti kapien klambi. Ngono lho. Eman rek klambi ngono nang dienggo wong iku. Soale sak apik-apike klambi nek sing gawe wong nakal. Terus wonge digepuki wong akeh. Ya sak klambine kata digepuki. Enggak kok klambine ditetel dhisik wonge bare gepuki enggak. Ngono lho. Wis bapak-bapak. Bapak umpama sampean niku sik bujang ya. Umpama sama niku legan terus dikongkon mele wong wedok loro dikongkon mele salah siji yang siji wonge ayu klambine elek siji ne wonge welek klambine apik zaman pilih sing ndi Pak? Oh ayu klambine apik pilih ayu klambine apik iku wis dirabi wong bojone wong sampean pilih gak ilok ngono iki kari loro Pak sing siji wonge ayu klambine elek sijine wonge elek klambine apik pilih sing ndi pilih sing ayu mas yo klambine elek klambi elek gak yo wis sing penting wonge ayu wong ayu gak klamben yo gak apa-apa kok malah lek wis dadi bojo ngono klamben rapet-rapet yo diotaki ngono menungsa iku ngono duwe watak seneng dandan-dandan jaba gak seneng dandan-dandan jero seneng ngapiki jaba gak pati seneng ngapiki jero sampai ibu-ibu iki lho lek kate petuk wong lanang liya dandane api-api kayak ngene iki dandane yang wayu-wayu api-api kabeh soalnya kate petuk Anwar Zahid lho tapi lek kate petuk bojone dhewe lho gak gelem dandan pengok-pengok ditokno tengik-tengik ditokno lebus-lebus ditokno simpangane sing lanang gaber-gaber enten mboten sing hobine ngoten niku tang iki wonge gawe kodhong kuning pokoke ayo cepet tanteni Bu nang liwat to gawa apa yang kiwa tengen monggo monggo monggo ya mbah anjene menungso iku ngono ya sing gak penting dipenting-pentingno sing penting dianggap gak penting padahal iki jare wis acara inti acara puncak acara paling penting tapi yo kalah penting karo sing riwariwi sik ah iki watake menungso ngono wis aja tek guyang-guyu tukang gawa wong ngene iku ayo nang nyusul omrono maneh ini yang sing paling penting dhewe diterusno tak gak iki menungso iku duwe watak ngono seneng dandan-dandan jaba gak pati seneng dandan-dandan seneng ngapiki jaba gak pati seneng ngapiki bapak-bapak ya padha kok nek omong-omong karo wong wedok liya bahasane halus kalem nang raine sumeh kaya wong apian tapi lek ngomong karo bojone dhewe nu keras kasar nang bentak-bentak menungsa seneng dandan-dandan jaba gak seneng dandan-dandan ngantek wong kene lho tontonan lek bangun omah sing diapiki ya terase yang penting jobone apik wis to jero elek ya wis sing penting jobone apik padahal nek dipikir teras yang cuma jagani wong liwat ya wong liwat kok dipenting-pentingno tunggal iki malah wong liwat dipenting-pentingno ya timbangane ngono wis gak nek ngundang jamaah ngundang wong liwat ae Ya padha karo wong bangun omah kok terase sing dipentingno, terase sing diapiki, kamare welek terase apik. Padahal terase cuma jagani wong liwat. Ya wong liwat dipenting-pentingno, timbangane ngono ya aja atik bangun omah, bangunno terasae. Wong ini karo wong jaba apik, tapi kadang karo wong jero malah elek. Diutangi duit sampe wong jaba yo dikakei. Gampang lek ngecolno duit. Lho bareng sing utang dulure dhewe, keluargane dhewe lho gak dikeki. Alasane kuwatir nek gak di. Lho ya. Padahal Kanjeng Nabi lek pesen ngeten. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Saapi-apike sira kabeh iku wong sing iso ngapiki keluargane dhewe. Saapi-apike sira kabeh iku wong sing iso ngapiki wong jero. Lah aku iki wong sing paling iso ngapiki keluargaku. Kanjeng Nabi ngono kok. Kula sampean lagak. Malah luweh mikirno wong jaba timbang wong jero. Ana wong lanang senengane mikirno bojone tangga. Bojone tangga dipikir sampai meruntus. Bojone dhewe lho gak tau dipikir, timbarno sampai garing. Bu. Jaba jero nggih. Soale apa maneh karo bojo? Rungokno. Jaba jero. Soale sing dirasakno bojo iku njaba jero. Ya njaba jero rek. Tapi sing paling kena dirasakno iku jeronan. Sing paling kena dirasakno iku jeronan, duduk njabanan. Nggih napa nggih? Jeronan sing paling kena dirasakno. Mulane yo ana wong lanang kebaga gede dukur kok banteng keren. Ya sing wedok melek. Cilik ndik metekel kunting jemburis. Wis gak imbang blas. Ngejlek kok. Tapi keluargane bahagia, tentrem, damai. Sing lanang yo sayang ambek sing wedok. Padahal sing lanang gak banteng sing wedok melek. Sampai digojlok ya ambek kanca-kanca ae. Mas, duwe ingon-ingon ngono kok telaten. Cara aku yang tak tuntun do pasar sapi. Jolno pedet. Jawabane ya apa? Oh, jane awakmu nyawang jobone, sing mbok sawang ku jobone, awakmu gak roh jerone kok. Lah nek jerone bojoku iki lho dibanding karo bojomu, susuk, Bro. Soale dhekne wis ngrewasakno jerone. Mbah mengandung apa? Mangkane ngeten. Nomor loro, menungsa niku duwe watak jahat. Kepingin difahami, gak kepingin memahami. Njaluk dingerteni tapi gak gelem ngerteni. Njaluk diapiki tapi gak pati gelem. Muga-muga ngerti. Sering tau ngomong, sama niku ngerti aku ta. Dene dhewe gak gelem ngerteni. Sampai kadang-kadang ana wong wedok keliwat ngomong. Wis ngono iku nak, bapakmu gak tau paham. Nah, aku sing ngempet ket biyen. Ibu aja sangengane sabar wis mati biyen. Ya Allah. Mulane ngapunten nggih. Wong keluarga niku kudu padha pahami. Sekarang kan banyak suami yang tidak paham tugas dan kewajiban sebagai suami, istri yang tidak paham tugas dan kewajiban sebagai istri. Bahkan secara umum banyak laki-laki yang tidak paham tentang kelelakiannya. Banyak wanita yang tidak paham tentang kewanitaannya. Diterusno meneh. Banyak laki-laki yang tidak menyadari kelelakiannya. Banyak wanita yang tidak menyadari kewanitaannya, sehingga sekarang banyak laki-laki yang cenderung ke wanita-wanitaan, banyak wanita yang cenderung ke lelaki-lakian. Ini ciri masyarakat jahiliyah. Serius sih, soalnya gak ada yang riwari. Laki-laki cenderung ke wanita-wanitaan, sedangkan wanita cenderung ke lelaki-lakian. Rungokno ta? Ini bahasanya kan Nabi kan laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini dipertegas lagi biar mudah difahami. Sekarang banyak laki-laki yang cenderung ke wanita-wanitaan, sekarang banyak wanita yang cenderung ke lelaki-lelakian. Laki-lakinya banyak yang seksi, sementara wanitanya jadi tomboy. Lelakinya banyak yang lemah gemulai, sementara wanitanya gagah berani. Yang lelaki genit bermanja-manja, sementara yang wanita sengit bermain bola. Angel lagi kata-kata ini. Angel, mahasiswa yang gak kira iso ini. Nangkane larang. Gak apa-apa HP elek. Ngapunten. Saniki ngoten. Saniki ngoten. Masya Allah. Sehingga antara suami istri itu sulit dibedakan peran sosialnya. Banyak istri yang menjadi aktivis publik, sementara suami malah jadi aktivis domestik. Mbah paham, mbah enggak ngene. Banyak istri yang enggak terima fungsinya sebagai tulang rusuk, dia ingin naik level menjadi tulang punggung. Lah niki akeh ngene. Yang aktif malah yang perempuan, yang agresif malah yang perempuan. Sing lanang tunggu omah. Harusnya kan istri sebagai aktivis domestik, sementara suami yang menjadi aktivis publik. Lah niki ra mboten. Mangane kula nate matur, perkawinan dalam dunia perkewanan itu ada empat model. Perkawinan dalam dunia perkewanan ini ada empat model. Manusia juga begitu. Pertama, perkawinan dan keluarga model merpati. Ini keluarga idama, keluarga model merpati. Lihat merpati, mulai ta'aruf, proses perkenalan baik caranya, enggak melanggar norma. Merpati itu jantan sama betina sama-sama sopan dan enggak mengganggu lingkungan, juga enggak mengganggu pihak lain. Mulai ta'aruf sampai nikah bagus prosesnya. Begitu hamil bertelur. Begitu hamil terus bertelur. Subhanallah. Subhanallah. Kerukunan cinta dan kesetiaan serta kasih sayangnya tetap terjaga dengan baik, sehingga ada ungkapan merpati tak pernah ingkar, simbol cinta dan kesetiaan. Ya, ngeramut ndoke yo suami istri bareng-bareng. Ngengkremin ndoke yo wong loro gantian. Netesno ndoke yo wong loro gantian. Subhanallah. Kapan suami angkrem, istri yang cari nafkah. Kapan istri yang angkrem, suami yang keluar cari nafkah. Gantian didik anak juga bersama-sama, membesarkan anak juga bersama-sama, seia sekata, sehidup semati. Subhanallah. Makanya dadi simbol merpati. Roto-roto undangan perkawinan sampule gambare merpati. Mbole cara kene digambari garangan karo luwak ya gak ro aku. Lak merpati sih. Ini. Yang kedua, keluarga model manuk gemak. Manuk gemak itu poyo lho poyo. Lah iki. Iki sing agresif malah sing betina. Yang aktif malah yang istri. Pacarane apik. Begitu nikah ngendok. Lho sing ngkremin ndoke lho sing lanang. Heeh. Sing netes nondoke sing lanang. Netes duwe anak, sing rambut anak sing lanang. Didik anak sing lanang. Gedekno anak sing lanang. Ibuke lunga nang Hong Kong, nang Taiwan, nang Malaysia, nang Abu Dhabi, Uni Emirat, nang Saudi, ana sing nang pasar, ana sing nang kantor, ana sing dadi anggota dewan. Anak besar di rumah sama ayahnya, sing ngomong anak bapak ngedusi anak bapak nyawisi anak bapak gedek no anak bapak wonten boten ten mriki sing ngoten niku manuk gemak. Oi oi. Nomor telu, keluarga model ayam. Lek ayam ini nikmat sepenuhnya milik yang jantan, tapi akibat sepenuhnya ditanggung sama yang betina. Ayam ini loh tonton, yang ngerasa nikmat yang jantan. Ayam lanang ini yang penting godaki babon, meleteri doro, pepet no pager, diunggahi celingkrik, digasak cetet nganti lemes, mudun gaber-gaber prrrt, minggat wis nyengkre gak ngurusi. Akhirnya istri yang ngendok-ngendok dewe, angkrem-angkrem dewe, saya ganti liwate toko kene. Acur cum cum dengan cara. Ya wes. Netes netes no. Dewe. Gedek no anak yo. Dewe. Ngeramut anak yo. Dewe. Didik anak yo. Dewe. Terus bapak ni nanti. Wonten mboten sing ngoteni. Ayam. Ayam niku lho mati salone. Salon panggung mati karena suarane blas. Hoi, wis. Nomor 4, keluarga model bebek. Wah, nek keluarga bebek sing penting kawin ngendok prang prang pruk wis gak mikir ngelumpuk nondoke gak mikir bebek lho makane lah gak ono bebek duwe petarangan gak ono bebek nyusuh wis gak peduli mbuh wis mbuh ndoke iku digawe martabak mbuh ndoke iku digawe jamu mbah ditetesno ayam, mbah ditetesno mesin, gak mikir. Jadi lanang wedok kawin, kerja nang Jakarta ta nanti. Begitu sing wedok meteng tuwa, komule nang Batu. Anak lahir kekno bae. Mbah, titip putune ya dimong, balik meneh nang Jakarta, gawe anak meneh. Meteng tuwa mule nang Batu meneh. Anak lahir kek nombai meneh. Balik nang Jakarta gawe anak meneh. Enten boten sing ngoten niku. Bebek. Dadi Bapak Ibu ana petang model mau. Cici model merpati, loro model gemek, telu model ayam, papat model bebel. Niki sing paling enak keluarga model bebek. Kok merpati sing paling enak keluarga model bebek. Wis pokoke roban rabenan ngendok prang prung prek. Kalau bicara enak, mulane berkeluarga kalau hanya sekedar buru enake enggak mungkin bisa bahagia. Wong nikah membentuk keluarga kok ming pengen enak, enggak mungkin ada sakinah. Sebab berkeluarga itu kan membenturkan idealisme dalam realita. Paham tak ya jak ngomong ini? Oh, berkeluarga itu kan membenturkan idealisme dalam realita. Antara laki-laki dengan perempuan yang beda karakter itu dipadukan dalam satu kesatuan. Terikat dengan kesamaan, sepakat membangun kebersamaan. Sehingga seringkali orang berkeluarga itu kenyataan yang didapat tidak sesuai dengan yang dicita-citakan. Kenyataan yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sering nikmat dan indahnya hanya di permulaan ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Dia terikat atau dia terjebak dalam pemilu, perkawinan hamil dahulu. Begitu nikah sudah jemu, gaweane meng padu, omongane saru wis gak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu lek anake wis pitu. Di sawang-sawang malah luwih ayu pembantu. Ya Allah, luweh-luweh lek duwe putu wis gak duwe untu, dipasangi gigi palsu, dikei omong adep-adepan ababe kaya ababmu. Ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Makane pun iki cek keluargane bahagia. Acarane syukuran keluarga kok. Nerangno ngono ae. Nah, supaya sakinah menungso niku digawe modal namine mawaddah warahmah. Mawaddah itu cinta. Allah mengungkapkan dengan mawaddah bukan mahabbah. Mawaddah kali mahabbah itu beda. Ibu-ibu, le mawaddah itu cinta zahir batin luar dalam. Tanpa pamrih. Lek mahabbah iku cinta ada tendensinya. Gampang ngene. Mahabbah artinya cinta, mawaddah artinya juga cinta, tapi beda. Kalau mahabbah mencintai karena. Tapi lek mawaddah mencintai meskipun. Rungokno. Serius ale, begitu saya berdiri subhanallah, ibu-ibu seneng bahkan tepuk tangan. Ini kan makin membuktikan kalau perempuan itu lebih suka yang berdiri. Jadi nek mah ustorongono ta. Nek mahabbah itu cinta karena. Lek mawaddah cinta meskipun. Paham ya? Mahabbah itu cinta karena cantik, cinta karena ganteng, cinta karena punya pangkat, punya jabatan, cinta karena kaya, banyak harta, cinta karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, karena begini, karena begitu. Itu namanya mahabbah. Tapi nek mawaddah cinta meskipun cinta meskipun obireng, cinta meskipun gembrot, cinta istilah menang rungokne ae, cinta meskipun ngantuan, cinta meskipun miskin, cinta meskipun begini meskipun begitu, itu mawaddah. Lek mahabbah itu cinta. Maka saya sering sampaikan, berkeluarga membina rumah tangga itu jangan berdasarkan materi, bahaya. Nah kalau cinta karena dia cantik, iya ketika masih cantik cinta, begitu kecantikan hilang cinta pun ikut hilang. Toh cantik itu bertahan berapa lama, dan cantik itu kan relatif. Menurut anda cantik bisa jadi menurut saya enggak. Sampeyan ngomong wayune wong iku, ayo apane penceng kabeh, bisa jadi saya begitu. Halo. Mbah paham mbah enggak? Cinta karena ganteng. Ya ketika masih ganteng cinta, begitu gantengnya hilang, cintanya pun ikut melayang. Toh ganteng itu bertahan berapa lama? Lagian ganteng juga relatif. Menurut mbak yang satu ganteng, tapi menurut mbak yang lain bisa jadi enggak. Betul? Misalnya ada orang cinta karena dia cantik, ya karena dia cantik cinta. Nikah dapat 2 bulan, lagi masak, tabung LPG ini meledak, dar! Tabung LPG meledak, masuk cerut itu. Ya bojomu yang meledak. Kok bisa? Awake kobong, gosong. Ya otomatis kecantikannya jadi hilang. Wes hilang cintanya, bubrah rumah tangga nih. Karena cintanya sebab cantik, paham? Paham? Cinta karena dia ganteng, karena dia gagah. Ya ketika masih ganteng, ketika masih gagah, seweneng. Oleh telung wulan sing lanang kena setruk. Oek. Ditebal soalnya wis gak ganteng, wis gak gagah. Cinta karena kaya, banyak harta. Ya ketika hartanya masih banyak. Begitu usahanya bangkrut, hartanya entek, habis pula cintanya. Menurut saya tak maksud. Paham? Hubungan suami istri dalam keluarga jangan berdasarkan materi. Lek ngono gawat, gawat. Wong wedok iso nuntut, "Mas, biasanya lek belanjani aku lak 2 juta sih. Lek iki kok cuma 1,5 juta. Kurang 500, Mas." Jare sing lanang, "Nyuci kelambi gak bersih kok. Potong 500." Coba nyuci bersih lah, tak potong 500. Gak paham bohong enggak. Suami minta dibikinin kopi, begitu jadi diminum pahit kan, gremeng. Wae kopi cek pahit yang ini, ganti kayak gula. Ajar sing wedok, belanja ini kurang 1 juta. Jaluk legi, ini yang 1 juta. Tak tukane gula, aku tak huruki gula raimu. Enggak karo-karoan toh. Jadi terus-terus iso gawat toh. Lagi hubungan intim, tepak greng-grenge, tepak jos-jose, tepak hot-hote, tiba-tiba istrinya ngomong, stop, mudun disik. Lah apa? Ayo, sing 1 juta gorengnya disik. Engkau dilanjut, nanti gak ngono minggat toh. Ini gak karu-karuan toh. Jangan berdasarkan materi. Rungono, itu mawaddah. Bapak Ibu, lek cara tembang Jawa mawaddah iku lerilir tandure wesumilir tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar. Iki kanggo sing umure sik sak ngisore 50 taun. Yo pegel yo ngaduk terus. Mawaddah iku bagi yang masih muda. Dadi pembentukan keluarga di bawah 50 tahun. Mbah rati reken, ya wis pokoke aku ngomong. Disimbulkan dengan lerilir tandure wesumilir tak ijo royo-royo tak sengguh penganten. Nah, rahmah kasih sayang iku gawe sing wis suwi dak taun munggah. Cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekono. Kanggo mbasuh dodotira sing dodotira kumitir bedhaing wis bedah kabeh suwidak munggah wis bedah kabeh. Lungge. Jadi lek sik enom, ler-ilir, ilir iku kipas. Kipas iku mobat, moncat, mosak, morak, riwa, ngalor, ngetan, maju, nibo, golong, kalang, jongkir, wes-wes. Nukono kari nerusno. Polae gak karuan. Sampai sering tak ungkapno mengamalkan P sak pirang-pirang. Pergi pagi, pulang petang, poyang payingan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas peringis, pelirak pelirik, pelorak pelorok, pendelak pendili, peletak peletik, penculat penculot, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, paketan, pulsa. Alah. Polae gak karuan. Yang dicari apa? Yang dicari dua. Tandure wesumilir tak ijo royo-royo. Itu simbol kemapanan ekonomi. Tandur wesumilir tak ijo royo-royo. Tandur sing uwapi, kate panen dadi gabah, gabah dadi beras, beras dimasak dadi sego mlebu. Mbora nyaut tok. Kemapanan ekonomi urusan weteng. Itu tandur wesumilir tak ijo royo. Kemapanan ekonomi urusan wet. Tak sengguh penganten anyar niku kelancaran reproduksi urusan ngisore weteng. Penganten anyar iku luwih penting no weteng ta luwih penting no ngisore weteng. Makanya para wali lek gawe tembang alus tak sengguh penganten anyar. Oh iku urusan ngisore. Wong lesek enom. Wong lesek enom ya iku. Tandur sumilir tak ijo royo-royo, kemapanan ekonomi urusan weteng, ambek tak sengguh penganten anyar urusan ngisore. Ayo to nyaut urusan ngisore. Maka bapak dan ibu sebagai pilar utama dalam keluarga, suami istri punya kewajiban bersama-sama bekerja sama memapankan ekonomi dan melancarkan reproduksi. Paham? Paham? Yang memapankan ekonomi tugase tandure wesumilir tak ijo royo-royo itu suami. Kelancaran reproduksi tak sengguh penganten anyar itu fokusnya pada istri. Suami punya kewajiban memapankan ekonomi, istri punya kewajiban utama melancarkan reproduksi. Sehingga kalau ada ungkapan kaulah harapanku, suami menjadi harapan istri, istri menjadi harapan. Ayo tuh nyaut-nyaut. Kalau ada ungkapan kaulah harapanku, suami jadi harapan istri, istri jadi harapan. Yang diharapkan istri dari suami itu apa? Kemapanan ekonomi. Yang diharapkan suami dari istri itu apa? Kelancaran reproduksi. Apa sing diarep-arep wong wedok teko wong lanang? Ya tandure wis sumilir tak ijo royo-royo iku, kemapanan ekonomi. Apa sing diarep-arep wong lanang teko wong wedok? Tak sengguh penganten anyar. Kelancaran reproduksi. Aja atik guyu. Sing diarep-arep wong wedok teko wong lanang iku kemapanan ekonomi. Ayo ibu-ibu jujur. Misalnya bojo sampean lunga ya. Nang 10 dino gak boleh. Bojo sampean lunga 10 dino gak boleh. Begitu kurungu kabar wis kate boleh. Sepurane, sepurane, sepurane. Sing sampean arep-arep tenan apa nih? Loh ya. Luwe arep-arep wonge ta duwike? Sadar Pak ngono ku sampean. Gak pati pengen petuk sampean, cuma pengen petuk duit sampean, Pak. Wonge gak mulih ya wis, sing penting duwite teko lak ngono sih. Lho ya. Lah wong wedok ngono. Mbah mbuh diomongno. Dadi sing lanang lunga bojone lunga suwe ngono kuwi lho. Sing diarep-arepe dudu wonge. Nek wong lanang seje, harapan laki-laki kepada perempuan itu bukan kemapanan ekonomi. Bapak kerja misalnya setengah wulan wis kepuwingin mulih sampai direwangi gandul-gandul truk utawa numpak bis ngwadeg, sing kepikiran apa, Pak? Hah? Ya ngisore weteng iku. Sampai misalnya wis wayahe mulih lho, wayahe mulih. Telepon tibake sing ngangkat telepon iku anake. Lho kok sampean nak? Nggih, Bapak. Ibumu nanti? Ibu keluar. Lho ini kan sholat duhur. Lho ibumu gak sholat ta? Kayaknya ibu udzur, ini mukenanya dijemur. Wurung gak sida mulih. Tunda minggu ngarep. Ngono. Siapa ngomong pengalaman? Loh, lek wong wedok enggak? Wong wedok enggak? Gak ketemu wonge ya wis, yang penting ketemu duwike. Makanya apa iki ana pengapesane? Apa ae ana pengapesane? Kapan gurung ketemu pengapesane? Gak kira mari, gak kira mandek. Kaya irung nang mili getih terus ana getene mili terus jenenge apa? Mimisen. Irung nang mimisen metu getene. Saman sumpeli kapas tetep mili getene. Saman sumpeli gombal kain lesekno tetep mili getene. Saman kayak baut ukuran pas tetep mili getene. Durung ketemu pengapesane. Bareng diseseli godhong suruh. Seret mampet mergo petuk pengapesane. Ngene lho. Kaya wayah ngaji ngene iki anak arek cilik nang nuwanges. Lak ganggu sih. Sopeneni karo ibune. Meneng ta lah ojok nangis ae. Ngene iki ibu isin nggone wong akeh. Malah banter. Apa maneh atik dicowet to ti? Ayo gak meneng kon. Ayo gak meneng kon. Meneng kon, meneng. Ya malah jerit. Gorong petuk pengapesane. Bareng dijejeli pentil. Seret. Mingkem. Wis petuk pengapesane. Narek cilik ngono. Nah, itu berlaku juga untuk bapak ada rewel nanti jeli-jeli aku lah mingkem mangkel aku ini yes, engkau bengi jurus aku praktek nolnya gak percaya wong lanang ini kasur ada umek aja ada umek itu gremeng gila nyah nyah gila engkau mingkem langsung. Sorry, bapak sama nyongono kudu ngerti pengapesan wong wedok. Ada wong wedok ngeremeng ngomel kata-kata. Alah sampean tuturi percuma. Mbok dalili mendal. Mbok seneni malah banter. Wong wedok kata-kata nang template dhuwit plek. Engko lah anteng. Iso terus mundur serut serut serut. Alus nang sepi gak ana suarane. Aja tek guyu kelakuanmu yang ngono iku kok. Wes. Tak sing. Hoi. Hoi. Lenek wis rungokno iku mawaddah. Mawaddah perjuangan sampai usia 50 tahun. Perjuangan sampai usia 50 tahun. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. karo tak sengguh penganten kemapanan ekonomi karo kelancaran reproduksi. Biasa itu butuh perjuangan, kata Pak Haji Suprapto sekalian Bu Haji Sulastri, perjuangan tandure wosumilir tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar. Luar biasa ket biyen omahe sik gedhek. Nggih sik nyewa-nyewa. Iku dalam rangka tandure wosumilir tak ijo royo-royo, alhamdulillah diparingi mapan saged gadah toko bangunan. Lho, tak sengguh penganten anyar metu piro Bu Haji? Pinten putrane? Oh, telu sampe metu telu. Pirang tahun nih? Cek. Wes. Iya ya. Lah nek rahmah itu 60 tahun ke atas. Cah angon penekno blimbing. Wih, makanya kalau secara umum ya awake menungso ing mau ditugel dadi loro, mawaddah itu ulu hati ke bawah perut dan sedikit bawahnya perut, rahmah itu ulu hati ke atas dada dan kepala. Rungokno, rungokno, mawaddah itu perut dan sedikit bawahnya perut. Itu guyu ae. Sik gak paham, munggah tak sudono. Ya iku mau mawaddah iku kan tandure wosumilir tak ijo royo-royo karo tak sengguh penganten anyar. Tandur wosumilir tak ijo royo-royo disumbulno urusane perut. Tak sengguh pengantin anyar sedikit bawahnya perut. Lah rahmah itu ulu hati ke atas, organ utamanya dada dan kepala. Di dada ada hati untuk berzikir, di kepala ada otak untuk berfikir. Maka rahmah itu akan didapat ketika mampu memadukan antara zikir dan fikir. Emotional question, intellectual question. Padha gak ngerti nih. Padha gak ngerti ne. Ya sangingane diomongno cek pantes. Mangkane lek dijelasno meneh, Bu. Ulu hati ke atas, dada dengan hati, kepala dengan otak. Dada berzikir, kepala berpikir, itu bagi manusia menjadi tuntunan. Sedang ulu hati ke bawah, perut dan sedikit bawahnya perut, itu bisanya hanya tuntutan. Loh, nangis temen tau, jejelana pentel. Baleni, baleni. Uy, ulu hati ke atas, dada dan kepala, dada dengan hati, kepala dengan otak, dada dengan zikir, kepala dengan fikir, bagi manusia ini fungsinya sebagai tuntunan. Ulu hati ke bawah, perut dan sedikit bawahnya perut, taunya cuma tuntutan. Tuntunan ini dodo karo sirah lho. Dodo ono ati nggo zikir, sirah ono utek nggo mikir. Ini tuntunan bagi manusia. Lah nek dodo mengisor, ngapunten ngapunten, weteng karo nisore weteng, karo tuntunan. Weruhe cuma nuntut ae. Tuntunan dada dan kepala, hati dan otak, zikir dan fikir. Ini menuntun manusia agar konsis dan benar dalam menjalankan kewajiban. Sedangkan dada ke bawah, perut dan sedikit bawahnya perut, taunya cuma nuntut saja, enggak ngerti kewajiban, cuma nuntut hae tok. Mangkane weteng karo ngisore weteng paling seneng nek jejak hae hae. Huk ya huk ya. Hae hae. Le le le le. Huk ya huk ya. Soalnya ini menuntut hae tok kok tak suding dhewe. Weteng karo ngisore wetengi paling seneng nek dijak hae hae. Dadi ruwe dhewe mek nuntut hae. Nah wis saiki. Wis talah aja rewel gak melu nyangoni cerewet. Wong sing kate nyangoni lemung weneng. Ngene, ngene sampeyan ngono. Hoi. Dada dan kepala, hati dan otak, zikir dan fikir, ini harus bagi tugas antara laki-laki dengan perempuan. Ya, kalau perempuan itu lebih ke dada, laki-laki lebih ke kepala. Perempuan itu cenderung menggunakan perasaan, laki-laki cenderung menggunakan pikiran. Sama dengan no. Makanya biasanya kalau perempuan itu sensitif, laki-laki itu kreatif. Perempuan itu lebih emosional, kalau laki-laki lebih rasional. Paham tak gak ya? Soalnya kene iki kan jarene ya di samping kota wisata kan ya kota pendidikan. Ngene aku ngomong ku wecek-ecek ya diguyu wong. Ceramah model apa gak bermutu. Ya ya cek rodok gaya titik. Laki-laki itu cenderung kreatif, kalau perempuan cenderung sensitif. Laki-laki itu cenderung rasional, kalau perempuan cenderung emosional. Maka benondi nanti. Wes ngene ae wes. Wes ngene ae. Mangkane leke wong wedok luweh gawe perasaan, leke wong lanang luweh gawe pikiran. Coba lek tepak gegeran, tepak cekcok. Mesti lak ngono. Wong lanang nek ngomongi sing wedok. Samane lho, mikir ta. Mikir. Apa ae ku mikira. Dipikir enak ta dadi wong lanang iku. Makanya tak lah, apa aku mikir wong lanang lah ngono. Sing wedok lek jawab ya apa? Iya ancane sampean wong lanang iso ngono iku ngomong-ngomong tok gak ngrasakno dadi wong wedok. Mergo sing wedok gawe perasaan. Ngono. Sehingga ngapunten-ngapunten nggih. Mbah. Respon spontan laki-laki dan perempuan itu beda. Nek perempuan lebih ke perasaan, laki-laki lebih ke pikiran. Makanya respon spontane enggak podo. Reaksi dadake enggak podo. Misalnya ana omah nang klebon ula, kawedi keloket. Omah lho klebon ula, kawedi keloket. Wong lanang langsung mikir ngerti nek omah klebon ula. Mikir ya apa carane mateni ula. Gelek pentungan, gelek gepuk. Ulane dipentungi, digepuki nek wani. Nek gak wani tinggal mlayu. Wong lanang. Lek wong wedok seje wong mek gawe perasaan. Dadi ana omah klebon ula keloket. Lek wong wedok mateni ula iki ngene kok. Eh ana ula apa? Eh ana ula. Dikira nek ngene-ngene terus ulane malah ngleles mati ngono. Ya malah ulane mlebu rokok. Beda. He. Masak tabunge meledos ngono iku lho, terus kebakaran. Wong lanang ngerti ana geni bulat-bulat, api berkobar-kobar. Mikir ya apa carane mateni geni. Cari kain dibasahi, golek gombali lho telesi kebiyokno genine. Golek bak isine banyu siramno. Iku wong lanang. Wong wedok lak mewek. Ya apa iki kok bungane? Rumangsane lek ditangisi ngono, geni sing bulat gurat langsung pat pletes mati ngono. Mek nuruti kene. Eh, kate lunga numpak sepur nang stasiun. Ya mesti masuk nang kuburan. Begitu totok stasiun lho, lah kok sepure wis berangkat to. Iki wong lanang mikir ketinggalan sepur ngono. Tetep berangkat, ya apa carane? Ah, gandul trek gak masalah, sementing berangkat. Lha wong itu gejuk sampe nangis. Dadi wasan tuku tiket kok kari. Nanti kira lah ditangisi sepur sing wis berangkat iki mundur maneh srut numarani dekne ngono. Lah wis rungokno. Bu. Lah saiki ngene. Ngapunten. Ngapunten. Yo gak ngelak tok ket mau. Perasaan iki nek gak iso diempet. Munggahe nang cangkem. Abaleni tak baleni. Perasaan niku nek gak iso dikendalikan, nek gak iso diempet, gak kenek direm. Munggahe nang cangkem. Lek gak diunggahno nang cangkem, merempul ndek jero dadi udun. Ngapunten, makane wong wedok wis gak kuat ngempet perasaane, gak mampu menahan perasaane, munggah langsung etak. Lah pikiran iki nek gak iso dikendalekno, gak iso diempet, modone nang tangan. Makane wong lanang lek gak kuat ngempet pikirane, gak mampu mengendalikan pikiran, tangane sing main, plok. Sehingga wong wedok iku kudu duwe rem cangkem. Wong lanang kudu duwe rem tangan. Apan sing wedok gak duwe rem cangkem? Etak. Apan sing lanang gak duwe rem tangan, dadine ya plok. Nah sing wedok etek-etek, sing lanang plok, keluarga iku dadi keluarga sing mereke etek-etek. Kaya keluargamu ngono iku. Keluarga kok etek-etek plok. Oh, setengah lima wisan. Terus piro ngene iki? Ya wis, wis tak larungno wis. Nah sehingga Kanjeng Nabi dawuh wong iso mbentuk keluarga bahagia niku ganjarane ra karuan. Tuba liman asbaha hajan wa bata ghazian. Bejo kemayangan. Lek kapan ana wong tiap isu oleh ganjaran haji. Tiap bengi oleh ganjaran perang. Ya Allah. Ra umum to. Wong soge-soge ngenteni ganjaran haji setahun sepisan nek berangkat. Malah kadang-kadang saumur-umur mek sepisan tok. Malah ana sing gak iso merono. Lha iki pentina oleh ganjaran haji karo perang. Sapa iku? Wong sing iso bentuk keluarga bahagia. Allahumma shalli ala Muhammad. Tandane apa? Apa ae ku ana tandane? Apan cocok ambek tandane berarti bener. Lek gak cocok karo tandane berarti salah. Kayak pelem iki lho, mateng mbek entah lek ana tandane sih, nggih napa nggih? Jawab ta nggih napa nggih? Banter kapan gak banter langsung tak dongani. Ana pelem didemek gembuk, diambu wangi, iku tandane pelem mateng. Ana pelem didemek watos, diambu gak wangi, tandane pelem entah. Ana pelem didemek gembuk, diambu badek, tandane pelem apal wong codot. Para codot-codot sedaya. Pewaham model. Lho. Lah tandane keluarga bahagia rajulun dzu ayalin. Wong sing wis nikah, berkeluarga. Nek sing jomblo durung. Nggih. Qani'un masturun. Yadkhulu ilaihim dahika wa yakhruju minhum dahika. Siji. Qani'un. Nrimo. Uripe niku lho nrimo. Lek bahasane wong Batu marem. Keluarga iku marem. Suami marem sama istri, istri marem sama suami. Anak marem sama orang tua marem sama anak-anak. Menantu marem sama mertua, mertua juga marem sama menantu. Wah, keluarga sing marem iki mesti bahagia. Ono lho. Suami enggak marem sama istri ku ono. Nah, padahal nikahnya wis suwe kok. Ono. Nikah wis 5 tahun, sik gurung marem nang bojone. Takoni, "Ya apa bojomu, Mas?" "Keblondrok, Dik." "Keblondrok, wis jan breset." "Ya salahku dhewe, biyen ngelamarku kebengen." Dadi ya rada remeng-remeng. Ya ana lho wong wedok gorong marem karo sing lanang. Padahal wis 10 tahun dadi bojone. Tapi sing wedok sik gorong marem ambek sing lanang. Mbok mergo kurang atos, mbok. Kurang kaku, mbok. Kurang jebobok. Ya Allah. Bu. Marem iku nrimo. Ibadah kula sampean diterima Gusti Allah, lek kula sampean urip iki nrimo, tak baleni. Ibadah apa wae diterima Gusti Allah, lek kula sampean urip iki nrimo. Lek uripe kula sampean gak nrimo, ibadah kula sampean gak diterima ambek Gusti Allah. Urip senengane nyacat ae. Ibadah sampean yo dicacat ambek Gusti. Eling-elingen. Sing nrimo. Marem, wong iku nek marem ya Allah. Uripe ditata model yo apa ae mbek Gusti Allah. Bahagia, enak. Soale marem kok didadekno apa ae nrimo. Marem. Ditata model yo apa nrimo marem, padha karo sampean lara nang berobat nang gone dokter. Lah sampean marem karo doktere. Mbok diewek-ewek karo dokter yo manut. Yen apa nggih? Marem kok. Lah nek sampean gak marem, gak mantep, ya moh. Sampean lara, ana wong nang dudu dokter, misale banser, Bu, rene Bu tak periksa dadamu, Bu. Sampean tokno napa mboten? Ya letrek kowe. Moh, gak dokter kok ape mriksa-mriksa. Tapi lek sampean marem, masyaallah. Diewek-ewek manut kok. Bu diperiksa nggih? Nggih. Ngono. Masyaallah. Tambah ngewangi ngudari yo. Dokternya lo sampai bingung, sing ngongkon sopo kok dipreteli kabeh. Loro ilo nrimo. Hei. Loro ilo nrimo. Wis marem kok, wis mantep kok. Ngapunten. Bokong dicubles cus nganggo wesi. Bokong dicubles nganggo jarum. Loro napa mboten? Loro napa mboten? Ya lara, tapi nek sing nyubles dokter nang sampean marem, mapan sampe nyenting-nyenting. Cek penak cublesane. Malah kadang wis kadung nyenting nang gak sida dicubles, gelo kok. Tiwas nyenting gak sida dicubles. Gelo Pak, wong wedok tiwas nyenting nang gak sida dicubles ngono iku. Masih ya lara dicubles ngono iku mergo sampean marem, manut. Iya nyengir tapi seneng. Ayo saiki misalnya ngapunten. Pak, sampean meneng-meneng. Sampean meneng-meneng pas wayahe lungguh, moro-moro ning wong nang mburi sampean terus sampean moro 17 cus. Mangkel napa mboten? Ya godhak sak keneke kok. Tapi nek sing nyubles dokter mergo sampean marem, masih loro kaya apa? Seneng sampean. Lha sampean iki nek wis marem nang Allah, mantep nang Allah, urip sampean digawe loro. Dagang bangkrut, sayur yo bosok, utang dak iso nyaur, kik gering-geringen. Enak ae ngono iku. Marem kok. Mbok paham mbok enggak. Wong celana katok diplorot ngono ku ya nurut e. Lho kate disuntik karo dokter iku lho. Coba sampean misalnya meneng-meneng lah moro celana sampean diplorot karo wong sret ngono. Lak muwangkel sampean. Lho sampean soalnya gak marem tapi lek sing mlorot dokter yo direwangi malah kekamban kadang-kadang. Hehehe kambanen. Malah ketok pentungane. La haula wala quwata illa billah. Mulane urip niku dikongkon sing nrimo. Nggih. Terus iki Mas turun aib-aib dalam keluarga itu tertutup rapi. Ya, eleke besan ditutup besane, eleke marotua ditutup mantune, mantu nutup aibe marotua, marotua nutup aibe mantu. Wong lanang nutup aibe wong wedok nutup aibe wong lanang. Keluarga bahagia. Duwe aib, duwe elek, keluarga ndi sing gak ono eleke? Kak kabeh ya ana eleke, tapi eleke ditutup rapet. Eleke tertutup rapi, bahagia. Wong ini eleke gak ketutup, wong ini eleke tersebar lak wisin jae. Emboran nyau tok. Bahagia tekan dine tersebar eleke, maka keluarga bahagia itu eleke tertutup rapi. Ya karena memang ditutupi, besan nutupi eleke besan. Soalnya ono lho besan senengane trek-trek besane dhewe iki ono. Mbak, duwe besan situ gak ketepaan. Ya lapo sih? Masa aku merono nggawa gedang raja mule oleh gedang klothuk. Ngenten mboten sing ngoten niku? Ngenten mboten? Enak iki wonge kudunge biru pokoke. Mangane. Le, kamu dengar ngono ta? Aja pisan-pisan elek-elek keluarga sampean. Lho sampean ki nek elek-elek keluarga, iku padha karo sampean kondo-kondo wong akeh lek sampean niku keluargane wong elek. Paham? Lek gak tepak omonganku bantahan gak apa-apa. Sampean ki nek elek-elek keluarga sampean iku padha karo sampean kondo-kondo wong akeh lek sampean keluargane wong elek. Makane contoh misalnya ya, sampean duwe gawe. Lumayan geden lah. Lah kok mbake sampean gak teko? Tonggo mesti takon, "Dik, sampean duwe gawe kaya ngene aku gak ketok mbake sampean." Gak teko wong e. Tutupono ngene iku. Mbo yo aku gak paham. Paling wong e duwe masalah cuma gak ngomong aku, kuwatir lek aku kepikiran. Soale wong e kan ngerti lek aku duwe gawe. Biasane yo mrene, wong aku gak duwe gawe mrene-mrene kok. Mbakku lek duwe apa-apa aku mesti dikeki. Asline ambek aku yo apik ngono. Ngono sing bener. Biasane yo mrene-mrene kok. Cuma iki paling ono masalah cuma aku gak diomongi ngono. Enggak lek wong kene. Dek, sampean duwe gawe koyo ngene gedhen-gedhenan ngene. Aku kok gak ketok mbake sampean, gak moro awonge. Ya ngono iku kelakuane. Wis ket biyen ngono iku, sampean gak weruh ta. Ancene mbakku iku duduk uang. Wis ket biyen nek gatel atiku, ancene mbakku iku watu. Loh, berarti sampean padha karo kondo-kondo wong lek sampean niku adikne ya krekil sampean. Apa meneh ambek bojo, ngapunten-ngapunten, aja kathek diomong elek. Omongno apike. Nggih. Ngono, Pak. Ditakoni, "Cak, ya apa bojomu?" "Alhamdulillah, bojoku cocok karo ipenku." Modele ngopres. Ngono. Ojo. Ya apa cak, bojomu cak? Breset dik, breset. Ojo breset kena ditepakno kok sian. Ngono lho. Saman yo ngono Bu takoni. Nduk. Lah, bojo sampean yo apa? Alhamdulillah, bojoku mbakno ngono lho, gak ngetarani. Tibae wonge kuat. Kuat. Lek wiridan. Nang loman nang aku gorong jaluk wis dikeki. Ngono. Ngono ditakoni apik-apik, "Nduk, lah bojomu ya apa, Nduk?" "Masya Allah, Mbak. Ragangan tok, Mbak. Wis gak iso obah balas, Mbak. Aku balak-balik keturon perkara kesuwen ngenteni." Kau. Waduh iki gak mari iki engko. Eh makane, mangkan istilah makane. Apa wae iku kapan diomong apike, tambah apik, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Iku jenenge syukuran. Jenenge syukuran, dibahas apike, dirasakno enake, diomong apike, engko ditambahi apik dening Gusti Allah, mergo disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Lek disyukuri mesti ditambahi. Tapi lek kathek diomong eleke niku jenenge dikufuri. Wala ing kafartum inna adzabil syadid. Desa ini alhamdulillah masyarakat kene iki wonge apik-apik rukun-rukun. Titenono desa iku lak tambah barokah. Ngono. Ana tokoh masyarakat ngomong alhamdulillah warga kene iki apik-apik rukun-rukun, sregep-sregep salat jamaah. Kelakon temen. Nek tokoh masyarakat ngomong sembo, "Cak, lingkungan kene iki rusak lingkungan kene." Lha wong sing kulino ngomong iku, wong sing paling rusak ndok lingkungan kono. Titenono omonganku, lek gak tepak ketoken kuku-kuku sing ireng. Makane Bu sampean bengi-bengi nang ketok anak sampean nyekel buku ngene ku. Nang ngomongno apike, alhamdulillah anak ibu sinau rek. Ibu seneng duwe anak kaya ngene iki, tambah pinter. Diwaca kabeh sak buku. Enggak perlu ngantuk-ngantuk mripate dicengkali beting. Apa mana adik ditunggok, yes, karo dilem diisik-isik semangat. Ada arek wis nyekel buku nanti omong elek diwaca tak gak ngono iku. Gaya adik nyekel buku barang. Tonton anakmu terus juga gunting tinggal layangan bukunya. Eh, bu, bojo yang ngomong lanang adik diomong api tambah api, diomong elek tambah elek. Wong lanang diomong api, cak, aku seneng lah bojo sampean cak. Sampean wis ganteng, atas, padahal wongnya biasa. Lah diomong, sampean wis ganteng, atas. Nonton-nonton go, bojomu tambah wakas. Iso go warit, go lengges. Nang apa-apa dicukiti kabeh. Kudu coket-coket. Wong nyelempet-nyelempet sik dicukiti. Wong lanang jenenge disyukuri yang ngono iku. Wong lanang diomong elek ya tambah elek. Cak, rupamu wis elek bler. Tonton, wong lanang terus metu teko omah kluyur-kluyur-kluyur. Longgo nang perapatan lenger-lenger. Sampai dirubung laler. Menan. Padha ae kok. Wong wedok nek diomong apike ya tambah apik, diomong elek ya tambah. Coba, Dik. Baja-bajane wong lanang aku, Dik. Oleh bojo sampean. Wis ayu, sregep. Masak. Temen ya. Sampeyan apa maneh lek nggih klambi iki jan pantes sampeyan. Ayo sregep. Wong wedok terus jentit. Sregep langsung nang pawon. Mbah umbah ora ora nyapu, masak saking sregepe sembo barang digodhoki kabeh. Diarani ayu mlebu kamar mandi nang jeding wadus resik. Kosokane nggih kreweng. Serok. Mlebu kamar ngedep kaca ambek petat, petat total, total tambah ayu mbek ndeteng-ndeteng. Ana wong wedok nanti omong elek, rupamu elek, malesan ngene. Lak glimbung. Semua lapo-lapo. Masak emoh, ora-ora yo emoh, mbah-mbah yo emoh. Anak nangis lho dijarno aku tuh ngurus. Kon adus gak gelem. Wis kate maghrib adusa, mah wong elek kok adus. Tambah cetha elek, nek mung nglarakno ati kok gak mari-mari. Disyukuri. Lah, makane alhamdulillah. Alhamdulillah diparingi nikmat karo Gusti Allah. Nek nikmat kesehatan syukuri nggo ibadah. Lek nikmat bondo donya syukuri ya ditasarufno sing bener. Termasuk digawe tindak umroh, termasuk digawe tindak haji, nggo daftar ngeten iki masya Allah luar biasa. Ditambahi ambek Gusti Allah. Mun janjine Gusti Allah ngono. Apa mana tigo haji, tigo umroh, dibalekno ambek Gusti Allah, ditempuhi ambek Gusti Allah. Gak ono ceritane, wong soge terus haji, umroh terus dadi melarat. Gak ono ceritane. Ono ceritane lho, wis jam 5 wisan bene. Tambah barokah, tambah barokah, tambah barokah. Semoga-moga barokah sedayanipun. Yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Tanda yang ketiga. Lek ketemu bojo ilang guyu, wong lanang pedok sing wedok guyu, sing wedok pedok sing lanang guyu. Mungkin omae elek nduk pinggir kali, lek waya udan bocor, lek waya ketiga berdebu, ndak karo-karuan. Kendaraan lo gak duwe. Beda motor gak duwe. Duwene beda ontel lawas lho. Jenenge GL Pro genjot langsung protol. Lho tapi pedok bojo kok iso guyu, iku keluarga bahagia. Bapak Ibu jamaah sekalian, halo. Halo. Yo. Guyu iku gampang. Sopo sih gak iso guyu, wong guyu kari jedet no lambe ya. Tapi kenyataan, akeh wong lanang pinter guyon ambek kanca-kancane, tapi gak iso guyon ambek bojone dhewe. Wonten ngono iku wong lanang nang warung lek guyon ambek kanca-kancane ya rupane mau melekak, lek kaya ngono, bareng bojone liwat iso mingkem bongkoh bojoku liwat. Ketok bojo iso kaya ketok mak lampir ngono to. Ya ana wong wedok pinter guyon ambek kanca-kancane, tapi gak iso guyon ambek bojone dhewe. Ambek kancane ya rewenyah lek guyon, tapi bojone dhewe gak iso. Pantese wong wedok ngene sih. Wong wedok ning omah sing lanang teko kerja seneng. Alhamdulillah bojoku wis teko. Nah terus nepak-nepak nopo ngono. Kamare ditata, bayange ditebasi, bantal-bantal ditepakno. Lah anake disenggreno. Merana-merana. Bapakmu wis teko lho, merana-merana. Iki lho duit jajana kono. Ngono. Pantes. Tapi gak kabeh wong wedok iso ngono. Kadang-kadang ana wong wedok nang omah ngerti sing lanang teko ngedhap atine. Sing lanang teko nang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penyakit teko meneh. Iki sapa sing nyangking mulih? Wis api-api ilang lho kok dicangking meneh. Mangkane ngapunten nggih. Guyon niku ketok remeh tapi nang agama digedhek-gedhekno, ganjarane luwih gedhe tinimbang iktikaf nang Masjid Madinah. Wis mari ngene tutuk omah nang guyono, Bu nggih. Wis engko bapake sampean demo apane sing penting muni ngono lho, Bu. Nah niku nyawane keluarga iku musyawarah. Lah nek guyon ae gak iso apa maneh musyawarah, malah gak iso. Penting. Kanjeng Nabi niku nek kalih garwane kana dhahakam bassama, kathah guyone Kanjeng Nabi kalih garwane niku sering bercanda, mesra banget. Wis ngono niki. Urip niku digawe rileks, digawe nyantai ngoten nggo nggih. Nggih. Eh sakjane tesik kathah sing bali kula aturne, muga-muga njenengan entuk berkahe. Entuk berkahe ngeten iki, uripe tambah berkah. Rizkine tambah berkah. Ibadahe tambah istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallib waqtana zu'i imanana wa la tusallib alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khaira yudunya wal akhirah warzuqna khaira yudunya wal akhirah warzuqna khaira yudunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu na'udzu bika minasy syarri kullihi ya man biyadil khairu kullahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yen ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.